sanimu nyawan sing bisa dampingi bisa nimu ngangen sing bisa duweni riko hangsun it's too ditunggu request lagu berikutnya. Oke, thank you. Makasih.